Sebelum penampilan dari Aroldoh, kami ucapkan terima kasih kepada segenap keluarga dari Pondok Pesantren yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita semua dan beri kesempatan untuk tampil pada malam hari ini. Dan tak lupa kita ucapkan untuk Gus Laik dan istrinya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin amin ya robbal alamin. Dan pastinya semoga cepat diberi keturunan 12, oke? Allahumma shalli ala Muhammad. بَمْ مِثْلُكُمْ لِرَسُولِ اللَّهِ يَنْتَسِبُ لَيْتَ الْمُلُوكَ لَهَا مِنْ جَدِّكُمْ نَسَبُ من مثلكم لرسول الله من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك ليت الملوك لها من جدكم نسب سليا يا نبي. bil bushra.